Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء ديانترا حكمة terjadinya kekalahan dalam peperangan yang menimpa kaum muslimin. Sudah disebutkan berapa poin, banyak, barakallahu fikum. Hikmah-hikmahnya diantaranya adalah wahyattihadu subhanahu minhum syuhada, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diantara hamba-hambanya ini ada yang mati syahid. Kalau menang terus tidak kalah-kalah, tidak ada yang mati akhirnya. Fa'innahum yuhibbu syuhada'a min ibadihi, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencintai para syuhada dari kalangan hamba-hambanya. Wa qad a'adda lahum 'ala al-manazil, dan Allah telah mempersiapkan untuk para syuhada ini kedudukan yang paling tinggi. Wa afdalaha, keutamaan. Wa qad ittakhadhahum li nafsihi, fala budda ayyuni lahum darajata syuhada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan mereka untuk dirinya, maka mesti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka derajat syahid. Wa qawluhu wallahu la yuhibbu dhalimin, dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang zalim. Tanbihun latifun al-muqi' jiddan ala karahatihi wa bughdihi lil munafiqin. Tambih, ini peringatan latif, al-muqi' jiddan, peringatan yang halus, yang betul-betul mengena, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat benci, tidak senang terhadap orang-orang munafik. Alladzina takhadhu 'an nabiyyi yawma Uhud, alladzina in khadhalu 'an nabiyyi yawma Uhud, yang mereka bubar, mundur atau pulang sebelum sampainya mereka ke ma'rakah, ke medan perang. Kita tahu bahwa mereka para sahabat sebanyak 1000 pasukan beranjak menuju Uhud. Di tengah perjalanan orang-orang munafik ini melakukan penggembosan, memprovokasi agar supaya pulang saja dengan alasan bahwa Muhammad tidak mendengar nasihat kita, tidak menerima usulan-usulan kita, tidak menghargai saran-saran kita. Sudahlah, kita pulang saja. Subhanallah. Ini wallahu la yuhibbu dhalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Alladzina khadhalu 'an nabiyyi yawma Uhud falam yashhadu. Jangankan berperang, melihat peperangan saja enggak mereka ini. Sebanyak tapi yang pulang itu barakallahu fikum 300 orang. Tentunya tidak semuanya munafikin, barakallahu fikum. Walam yattakhidh minhum syuhada li'annahum lam yuhibbuhum. Allah tidak menjadikan di antara mereka ini, orang-orang munafik ini, syuhada, karena Allah tidak mencintai mereka. Fa'arkasahum wa raddahum liyuhrimahum ma khassa bihil mu'minina min dhalika al-yawm. Fa'arkasahum wa raddahum, Allah SWT menjadikan mereka berhenti dan kembali mereka, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan mereka dari kemuliaan ini. Kemuliaan apa? Mati syahid. yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang beriman di hari itu, di hari Uhud. Wa ma a'tahu man istashhada minhum fa thabbata haula adh-dhalimin an al-asbab allati wafaq laha awliyahu wa hizbuhu. Wama atahu manistashhada minhum, dan Allah SWT tidak mereka memberikan kepada mereka kedudukan ini mati syahid untuk orang munafikin. Fatabataha ulaiz zalimin, maka Allah SWT menjadikan mereka enggan untuk melanjutkan perjalanan menuju Uhud. Haulaiz zalimin, mereka lah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tidak mendatangi atau tidak menjalankan asbab-asbab untuk dia mati syahid. Yang kebalikannya orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa diberi taufik. Barakallahu fikum. Wuffiqa laha auliyahu wa hizbuhu. Orang yang diberi taufik diberikan derajat dan gelar ini, gelar syuhada, dan mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara hikmatan ukhra fi ma asabahum dzalikal yaum. Kemudian disebutkan juga di sana hikmah yang lain, fi ma asabahum dzalikal yaum, pada apa-apa yang menimpa mereka di hari itu, di hari Uhud, di mana kaum muslimin betul-betul terkalahkan sehingga banyak berguguran di pihak kaum muslimin. Tapi ini hikmahnya. Di antaranya wa huwa tamhisul ladina amanu wa huwa tanqiyatuhum wa takhlisuhum minad dunub. Tamhis adalah pembersihan. Barakallahu bikum. Tamhis, pembersihan untuk orang-orang yang beriman. Apa itu tamhis? Huwa tanqiyatuhum wa takhlisuhum minad dunub. Pensucian dan pembersihan untuk mereka dari dosa-dosa. Wa min afatin nufus, dan dari kejelekan-kejelekan jiwa melalui musibah-musibah ini. Wa aidan fa innahu khallasahum wa mahhasahum minal munafiqin, dan juga bahwa mereka orang-orang yang beriman telah dipisahkan, dibersihkan dari orang-orang munafikin. Fatamayyazu minhum, maka tersendirilah orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang yang munafikin. Fahasalalahum tamhisani, maka kaum muslimin mendapatkan dua pembersihan, pensucian, tamhisum min nufusihim, yakni dibersihkannya mereka dari kejelekan-kejelekan mereka sendiri, kesalahan dan dosa mereka. Wa tamhisum mimman kana yudhhiru annahum minhum, dan juga dibersihkan dan dipisahkannya mereka dari orang-orang yang nampaknya sama seperti mereka padahal bukan, yakni orang-orang munafikin. Wa huwa aduhum, padahal orang-orang munafik ini adalah musuhnya mereka. Jadi dua pembersihan, pembersihan untuk mereka dari dosa dan maksiat dan kejelekan-kejelekan jiwa, dan dibersihkannya mereka dari orang-orang munafik. Tsumma dzakara hikmatan ukhra, kemudian disebutkan juga hikmah yang lain, wahya mahkul kafirina bitughyanihim wa baghihim wa udwanihim tsumma angkara alaihim hisatib. Thumma unkira alaihim husbanuhum wa dhannuhum ayyadkhulul jannata biduni al-jihadi fi sabilihi was-sabri ala adha a'da'ihi wa anna hadha mumtani'un bihaitu yunkiru ala man dhannuhu ala man dhannuhu wa hasabuhu hakadha. Mahkil kafirina bitughyanihim, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir dengan pembangkangan mereka, penentangan mereka, permusuhan mereka. Tsumma angkara alaihim usbanuhum wa dhannuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang kafir ini harapan-harapan mereka. Dan persangkaan-persangkaan mereka. Karena orang-orang kafir juga berprasangka bahwa mereka akan masuk surga. Barakallahu fikum. Orang musyrikin juga berprasangka bahwa mereka akan masuk surga. Orang Yahudi, orang Nasrani, pikiran mereka, mereka akan masuk ke dalam surga. Hakala. Ini yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa dhannuhum annahu ayyadkhulu al-jannata bidun jihad fi sabilihi. Perasangkan mereka bahwa mereka bisa masuk ke dalam surga tanpa melalui jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasabri ala adaa'ihi, dan bersabar di atas gangguan musuh-musuhnya. Wa hadza mumtani'un. Baik. Ini sesuatu yang tidak mungkin wahan. Wa anna hadza mumtani' baitu yunkiru ala man dhannahu. Ala man dhannahu. Baik. Apa situ? Man dhannahu. Hakala. Dhannahu wa hasabahu. Baik, barakallahu. Jazakallahu khair. Yani perhitungannya dan perkiraannya bahwa mereka akan masuk surga. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kalian merasa dan mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin, sebelum padahal Allah Subhanahu wa taala belum melihat di antara kalian siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Baik. Ya'lam di sini mengetahui, barakallahu fikum, dalam bentuk zahir. Barakallahu fikum, nampak. Wa ila Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang seperti ini berbicara tentang ilmu al-waqi', ilmu dalam bentuk kenyataan. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu alimul ghaib wasyahadah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya dan setelah kejadiannya. Yang masa lalu dan yang akan datang. Dan yang sekarang, bahkan sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya, maka Allah Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Cuman Allah Subhanahu wa taala belum mempahalai orang-orang soleh dengan kesolehannya sebelum dia melakukan kesolehan itu, ketaatan itu. Barakallahu fikum. Contoh sederhananya, insyaallah kita akan melakukan sholat isya, paham? Sebentar lagi, setengah jam lagi insyaallah kita akan melakukan sholat isya. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan melakukan sholat isya. Agaklah. Tapi sebelum kita melakukan sholat isya, kita belum dipahalai. Barakallahu fikum. Kapan dipahalai? Ketika kita melakukan sholat itu, barulah kita dipahalai. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ay, walamma yaqa'u dhalika minkum. Baik. Faya'lamuhu, yakni belum terjadi jihad itu, belum terjadi kesabaran itu pada kalian, sehingga Allah mengetahui betul-betul bahwa kalian melakukannya. Fa'innahu law waqa'ala alimahu fajazakum alaihi bil jannah. Baik. Fa'innahu law waqa'ali ilmihi atau la'alimahu. Fa'innahu law waqa'ala alimahu. Ini yang paling tepat kelihatannya. Karena kapan terjadi Anda jihad, Anda bersabar, maka Allah mengetahui dalam bentuk kenyataannya. Fajazakum alaihi bil jannah, maka Allah akan membalasi, mengganjari kalian dengan surga. Fayakunul jazau alal waqi' al ma'lum. Maka balasan itu atas kenyataan yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. La ala mujarradil ilm, bukan hanya sebatas bahwa Allah mengetahui, la Allah mengetahui dan betul-betul kejadian, maka disitulah Allah mempahalai. Fa inna Allah la yujzil 'abda 'ala mujarradi 'ilmihi fihi dun an yaqa'a ma'lumuhu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membalasi, mengganjari pahala seorang hamba hanya sebatas bahwa Allah mengetahui bahwa dia akan melakukan, la, sampai dia betul-betul melakukannya. Tsumma wabbakhahum 'ala hazimatihim min amrin kanu yatamannawnahu wa yawadduna liqa'ahu. Tsumma wabbakhahum 'ala hazimatihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wabbakhahum, mencela mereka, ala hazimatihim, atas kekalahan mereka, min amrin kanu yatamannawnahu, dari perkara yang mereka dulunya barakallahu fikum mengangan-angankannya. Wayaduna wayawaduna liqa'ahu, dan mereka berharap untuk terjadinya peperangan itu. Waqala walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tandurun. Sungguh kalian dulunya berharap kematian, barakallahu fikum, min qabli an talqawhu, sebelum kalian, barakallahu fikum, melakukan peperangan. Dulunya kalian pengen perang, suka perang. Kalian berangan-angan, barakallahu fikum. Faqad ra'aytumuhu wa antum tanturun. Nah sekarang kalian sudah melihatnya. Qala Ibnu Abbas, walamma akhbarahumullahu ta'ala an lisan nabihi bima fa'ala bi syuhada'i Badr min al-karama, ragibu fi syahadati. Fatamannau qitalan yastashiruna bihi fihi fayalhaquna ikhwanahum fa'arahumullahu dhalika yawma Uhud wa sababahu lahum falam yalbathu an inhazamu illa man sya'allahu minhum. Berkata Ibn Abbas, walamma akhbarahumullahu ta'ala an lisani nabiyihi, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada orang-orang beriman, kaum muslimin, melalui lisan nabinya tentang syuhada Badr, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengangkat derajat mereka, ragibu bi syahadah, maka kaum muslimin pun mereka senang, pengen untuk mendapatkan syahadah. Fatamannau qitalan yastashhaduna fihi, mereka pun berharap bahwa akan ada peperangan yang mereka bisa mati syahid dalam peperangan itu. Fayalhaquna ikhwanahum, agar supaya mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dengan syahadah. Fa'arahumullahu dhalika yawma Uhud, maka Allah SWT telah memperlihatkan untuk mereka peperangan itu di hari Uhud. Wasabbabahu lahum, dan Allah menjadikan peperangan ini sebab untuk mereka mati syahid. Falam yalbathu anin hazamu illa man sya'allahu minhum. Tidak lama setelah itu mereka pun lari pontang-panting dari peperangan, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki dari mereka. Fa'anzalallahu ta'ala, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tandurun. Barakallahu bikum. Dulunya kalian berharap untuk mati syahid, pengen mati dalam peperangan. Baik, kalian berharap ada peperangan setelah itu. Nah, sekarang sudah ada peperangan. Kalian sudah melihat, baik, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mati syahid, memang karena, barakallahu fikum, perjuangan mereka setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Wa minha anna waqa'at Uhud kanat muqaddimatan wa irhasan baina yaday mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid fathabbatahum ووبخهم على انقلابهم على عقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينهم وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينهم وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد la huwa walahum bal liyamutu ala al-islam wa at-tauhid fa innal maut la budda minhu sawa ummata rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw baqiya wa li hadha wabbakhahum ala ruju'i man raja'a minhum an dinihi lamma sarha asy-syaitanu inna muhammadan qad qutila wa qala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qutul anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu shakirin wa minha di antara faedah yang ada barakallahu fikum yang Allah kehendaki dari perang Uhud ini dalam bentuk kekalahan anna waqa'at Uhud kanat muqaddimatan wa irhasan baina yaday mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa terjadinya perang Uhud dan kejadian yang ada di dalamnya ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahulu sebelum kematian Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena memang dalam perang Uhud disebarkan dan disampaikan secara luas bahwa Muhammad telah mati, dan didengar oleh orang-orang musyrikin dan didengar oleh kaum muslimin, sehingga pihak musyrikin senantiasa bergembira dan ke pihak kaum muslimin merasa berkecil hati, bahkan di antara mereka lari dari peperangan karena mereka telah menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka ini diingatkan mereka. Fa sabbatahum wa wabbahahum ala inqilabihim ala aqabihim. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka ketika mereka lari meninggalkan peperangan, ketika mereka mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, au qutila, atau telah terbunuh. Bal wajibu lahu alaihim ay yathbutu ala dinihim, bahkan yang wajib atas mereka semuanya, yakni hendaknya mereka tetap kokoh di atas agama mereka dan ketauhidannya. Wa yamutu alaihi, dan hendaknya mereka pun mati di atas itu, ketauhidan itu. Au yuqtalu, atau mereka mati dalam membela agama. Fa innahum innama ya'buduna rabba Muhammad, karena sungguhnya kaum muslimin ini menyembah Rabb Muhammad, bukan Muhammad yang disembah. Barakallahu fiik. Wa hayyul la yamut, dan Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kalau mata Muhammad au qutila, seandainya pun Muhammad alaihi salatu wasalam meninggal dunia atau dibunuh, la yang bagilahum ay yasrifahum dalika an dinihi, maka tidaklah pantas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka berpaling dari agamanya. Wa ma ja'abi, dan berpaling dari apa yang dibawa oleh beliau. Fa kullu nafsin dha'iqatul maut, karena semua akan merasakan yang namanya kematian. Wa ma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yukhallad, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dijadikan kekal, tidak akan mati-mati. La la huwa wa lahum, tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga kaum muslimin, semuanya akan mati. Baik. Bal liyamutu alal islami wat tauhid, bahkan semestinya mereka mati di atas keislaman dan ketauhidan. Fa innal mauta la budda minhu, karena yang namanya kematian adalah suatu yang pasti. Sawa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au baqiya, sama saja apakah Rasulullah sallallahu telah meninggal dunia di medan perang itu atau masih tetap hidup. Wa li hadha wa bahum ala ruju'i man raja'a minhum an dinihi lamma sarakha asy-syaitan. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Baik. Ala ruju' man raja'a minhum an dinihi. Baik, yang meninggalkan agamanya ketika syaitan mengkhabarkan bahwa Muhammad telah meninggal, mati terbunuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad kecuali beliau adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sudah telah lewat rasul-rasul sebelum beliau. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum, apakah kalau beliau meninggal dunia kalian pun meninggalkan agama kalian? Wa may yanqalib ala aqibihi fala yadhurrallaha syai'a, dan barang siapa yang murtad meninggalkan agamanya, maka sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyizillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas ganjari orang-orang yang bersyukur. wa syakirnahum alladziina 'arafu qadra an-ni'mah. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang memahami kadar kenikmatan itu. Fasabatu 'alaiha hatta matu aw qutilu. Maka mereka pun tetap kokoh di atas nikmat itu sampai mereka mati atau dibunuh. Fadhara atharu hadzal 'itab wa hukma hadzal khitab yawma mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhara atharu hadzal 'itab, maka nampak sekali pengaruh teguran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmu hadzal khitab, dan hukum khitab ini di hari betul-betul matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wartadda man irtadda ala akibaihi, dan murtadnya orang-orang yang murtad meninggalkan agama Islam ini. Wa sabata syakiruna ala dinihim, dan ada pun orang-orang yang bersyukur tetap kokoh mereka di atas agamanya. Fanasarahumullahu wa 'azzahum wa dhafarahum bi'adaihim, maka Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dan memuliakan mereka dan memenangkan mereka di atas musuh-musuhnya. Wa ja'alal akibata lahum, dan Allah menjadikan kemenangan terakhir untuk kaum muslimin. Tsumma akhbara subhanahu annahu ja'ala likulli nafsin ajalan la budan tastawfiyahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa setiap orang memiliki ajal, waktu kematian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli nafsin ajala la budan tastawfiyahu, yang semuanya akan memenuhinya. Kalau telah menentukan bahwa si fulan umurnya 40 tahun, khas, dia harus sampai 40 tahun, tidak lebih dan tidak kurang. Allah menetapkan si fulan umurnya sampai 60-70 tahun, khas, dia akan mati pas di waktunya yang telah Allah tentukan. Tidak akan dia bisa melewatinya dan terlambat daripadanya. La, semua akan menetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. La haqqa illa billah. Tsumma talhaqu bihi fayaruddu an-nasa kulluhum fayaridu an-nasu kulluhum haudan al-man. Tayib. Haud al-manaya mawridan wahidan, tsumma yaridu an-nasu kulluhum. Kemudian manusia semuanya masuk ke haud al-manaya, ke telaga kematian dengan satu kali semuanya. Wa intanawa'at asbabuhu, walaupun sebab-sebab kematian itu berbagai macam. Yang jelas semua orang akan mati. Ibaratnya kematian itu adalah telaga dan semua orang akan masuk ke dalamnya. Walaupun model bagaimana dia masuk ya berbeda antara satu dengan yang lain. Wa yasduruna an mawqif, an mawqibil qiyamati masadir syatta. Demikian juga ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, mereka bangkit sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sebagaimana dikatakan, annasu yamutuna ala ma asha alaihi wa yub'atsuna ala ma mata alaihi. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan hidup dia. Barakallahu fikum. Kalau Allah, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan matinya. Barakallahu fikum. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala dan kelompok yang lain akan menghuni neraka sa'ir. Tsumma akhbara subhanahu anna jama'atan katsiratan min anbiya'ihi qutilu wa qutila ma'hum atba'ul lahum katsirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa banyak di antara para nabi dibunuh, dan dibunuh pula pengikut-pengikut nabi tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Fama wahana man baqiya minhum lamma asabahum fi sabili, lima asabahum fi sabili. Dan ada pun yang tersisa dari orang-orang yang beriman dari kalangan pengikut rasul-rasul sebelum umat ini, tidaklah mereka lemah. Barakallahu fikum, dengan apa-apa yang menimpa mereka. Wa ma dha'ufu, tidaklah kendor, tidaklah lemah. Wa mastakanu, dan tidaklah mereka berdiam diri. Wa ma wahanu 'indal qatl. Baik. wala dha'ufu wala istakanu bal talaqaw asy-syahadata bil quwwati wal 'azimati. Mereka tidaklah lemah, tidaklah kendor, tidaklah tinggal diam, bahkan semakin semangat mereka untuk menyemput syahadah tabil quwwati wal 'azimah, dengan semangat, dengan kekuatan, wal iqdam, dan terus maju. Falam yastashhadu mudbirina mustakinina adillatan bal istashhadu a'izzatan karaman akiraman mukbirina ghairu mudbirina. Was sahih anna al ayata tatanawalu al fariqaini kilayhima. Barakallahu bikum. Baltalaqaw syahadata bil quwwati wal azimah. Bahkan sisa-sisa dari pasukan para anbiya ini tetap mereka semangat, barakallahu bikum, dengan kekuatan jiwa terus maju. Mereka tidak mati syahid karena mereka lari kemudian dibunuh dalam peperangan. La. Baik. Mereka tidak hina, tidak rendah, bahkan senantiasa tetap maju. Bal istushhiru a'izzatan kiraman, bahkan mereka mati syahid dalam kondisi mulia, terhormat. Mukbilin, mereka maju dan bukan mati karena dikejar pada saat dia mundur. Wa sahihan al ayata tatanawul fariqaini kilayhima, dan yang benar bahwa ayat ini mencakup dua kelompok ini. La haula wa quwwata illa billah. Tsumma akhbara subhanahu amma istansarat tabihil anbiya'u tayyib wa umamuhum ala qaumihim tayyib min i'tirafihim wa taubatihim wa istighfarihim wa su'alihim rabbahum ay yuthabbita aqdamahum wa ay yansurahum ala a'da'ihim. Semua Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan apa yang menjadikan para nabi dan pengikut-pengikutnya itu mendapatkan pertolongan, bantuan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, menang atas musuh-musuhnya. Barakallahu fikum. Apa yang menjadikan mereka menang? Yang menjadikan mereka menang adalah i'tirafuhum wa taubatuhum. Pengakuan mereka atas kekurangan, tobat mereka atas dosa, wastighfaruhum, istighfar mereka atas maksiat, wasu'aluhum rabbahum, dan permohonan, permintaan mereka kepada Rabb mereka. Ayu sabita aqdamahum, untuk mereka dikokohkan kaki-kaki mereka, tidak lari dari peperangan. Wa yansurahum ala a'daihim, dan permohonan mereka agar supaya mereka dibantu, dimenangkan oleh Allah SWT atas musuh-musuh mereka. Faqalu wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana. Tidak ada ucapan mereka kecuali rabbana ighfir lana dhunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan perbuatan kami yang melampaui batas dalam urusan kami. Ampuni kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki kami. Wansurna alal qawmil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Fa'atahumullahu thawabat dunia wa husna thawabil akhirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka pahala di dunia ini dan sebaik-baik pahala di hari akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku baik. Lama alim al-qawmu anna al-aduwa innama yudalu alaihim bidunubihim. Ketika umat ini mengetahui bahwa musuh, yakni orang kafir, orang musyrik, innama yudalu alaihim, sesungguhnya kekalahan menimpa mereka itu karena dosa mereka. Ini harus diketahui oleh kaum muslimin. Ketika peperangan terjadi antara kaum muslimin dan orang kufar, yang menjadikan orang kufar itu kalah karena dosa dan maksiat mereka. Innama yudalu alaihim bidunubihim, dikalahkannya mereka karena dosa mereka. Wa anna syaitan innama yastadilluhum wa yuhzimuhum biha. Barakallahu fikum. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa syaitan yastadilluhum, yani menjadikan mereka hina. Tayyib. La haula wa quwwata illa billah. Mereka menjadikan mereka, syaitan menjadikan mereka kalah. Wa annaha naw'ani taqsirun fi haqqin au tajawuzun li haddin, dan dosa dan maksiat ini adalah taksir pihak, taksir yakni tidak menunaikan hak, au tajawuzun li had atau melampaui batas dari yang semestinya. Wa anna nusrata manutatun bit ta'ah, kaum muslimin juga harus tahu bahwa kemenangan itu tergantung pada ketaatan. Kapan Anda taat, Anda akan mendapatkan kemenangan. Barakallahu fikum. Qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana, sehingga karena dia tahu kalau salah dosa itu adalah sebab kehancuran, sebab kekalahan, maka mereka pun tobat. Kata demikian, tobat agar supaya mendapatkan kemenangan. Maka dalam doa mereka, rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, wahai Rabb kami, ampunilah kami dosa-dosa kami dan pelampauan batas atas urusan kami. Thumma alimu anna rabbahum tabarak wa ta'ala illam yuthabbit aqdamahum wa yansurhum lam yakdiruhum ala tathbiti aqdami anfusihim. Kemudian kaum muslimin pun mengetahui, memahami pasti bahwa taib mereka sangat paham mengerti bahwa kapan Allah Subhanahu wa taala tidak mengokohkan kaki-kaki mereka, maka mereka sendiri tidak mampu untuk mengokohkan kaki-kaki mereka sendiri. Baik. Dan menolong kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Fas'aluhu ma ya'lamuna annahu biyadihi dunahum. Dan kaum muslimin pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena mereka tahu kemenangan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kaum muslimin. Wanahu illam yuthabbit aqdamahum, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mengukuhkan kaki mereka, wa yansurhum lam yathbutu, kalau Allah tidak mengukuhkan mereka, tidak menolong mereka, maka mereka tidak akan pernah bisa kokoh kakinya dalam peperangan. Wa lam yantasiru, dan mereka tidak akan pernah bisa menang. Baik, fawfal muqa al maqamin fawfau al maqamaini taib haqqahuma maqamu al-muqtadi wa huwa at-tauhid wal iltija ilaihi subhanahu wa maqamu izalatil mani' minan nusrah. Maka kaum muslimin pun memenuhi al-maqamaini, dua kedudukan, memenuhi haknya. Pertama, maqamu al-muqtadi, posisi yang mengharuskan. Wa huwa at-tauhid wal iltija ilaihi subhanahu, posisi bahwa setiap orang mukmin yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala harus bertauhid dan menyandarkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, maqam izalatil mani minan nusra. Menghilangkan penghalang-penghalang untuk menang. Wa huwa dunub wal israf, yaitu dosa dan pelampauan batas. Tsumma hadarahum subhanahu min ta'ati aduhum wa akhbarahum annahum in ata'uhum khasirud dunya wal akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat ini dari mentaati musuh mereka. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa kapan mentaati musuh berarti kerugian dunia dan akhirat. Wa fi dzalika ta'ridun bil munafiqin. Dan di sini ada sindiran untuk orang munafikin. Alladzina ata'ul musyrikin lam antasaru wa dhabaru yawma Uhud. Masya Allah. Yaitu mereka mentaati orang musyrikin ketika barakallahu fikum orang-orang musyrikin menang dan beruntung dalam peperangan di hari Uhud. Tsumma akhbara subhanahu annahu maulal mu'minin wa huwa khairun nasirin wa man walahu fahuwal mansur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pelindung orang-orang yang beriman. Taib, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindungnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Naktabi bi hadzal qadar, kita jumpa sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.